Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tujuan yang utama setelah pelaksanaan ibadah salat isya secara berjamaah. Kita menyempatkan sedikit waktu untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan yang barokah semacam ini bisa menjadi tambahan amal kebaikan kita untuk memberatkan timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Habib Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, sebuah kitab fikih yang berisikan hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disesuaikan dengan bab-bab fikih yang disusun oleh para ulama dalam pembahasan ilmu fikih. Dan insyaallah taala kita akan memasuki bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab tayammum. Kita beralih pada bab yang baru yang diberi judul oleh penulisnya Babul Haidhi, bab darah haid. Pembahasan ini mungkin sedikit tabu untuk dibicarakan di khalayak umum. Namun dikarenakan termasuk pembahasan yang sangat penting untuk diketahui, dikarenakan hukum ini berkaitan dengan ibadah salat kaum wanita. Karena memang hukum ini khusus diberlakukan untuk kaum wanita. Yang haid adalah kaum wanita, sementara laki-laki tidak haid. Walaupun kita tidak haid sebagai kaum lelaki, tetap berkewajiban untuk mengetahui hukum-hukum seputar haid yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam mengajari dan membimbing istri-istri kita maupun anak-anak perempuan kita. Dan pembahasan semacam ini juga dicontohkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga imam-imam yang lainnya, mereka mengajarkan babul haid dalam halaqah-halaqah umum di dalam masjid. Dan itu bukan sesuatu yang dianggap mungkar sejak zaman tabi'in, atba'u tabi'in, sampai generasi imam madzhabil arba'ah, imam madhab empat. Karena memang pembahasan seputar haid itu pembahasan penting yang harus diketahui seputar hukum-hukum yang diberlakukan berkaitan erat dengan kewajiban sholat kaum muslimah. Sebelum kita baca hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui bersama. Yang namanya haid secara definisi, kalau arti bahasa al-haidu itu artinya al-intisal, mengalir dengan deras. Adapun secara istilah syariat, haid adalah munculnya darah dengan sifat tertentu pada waktu tertentu. Ya, keluarnya darah dengan sifat-sifat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam tentang haid. Qul huwa adza, katakan wahai Nabi, haid itu kondisi tidak suci. Ya, kondisi tidak suci. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka batasi pergaulan kalian dengan wanita selama masa haid. Ya, yang dimaukan dalam ayat ini itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada masa-masa haidnya. Adapun selain dari hubungan suami istri dalam bentuk interaksi yang wajar, ya, melayani suaminya dalam bentuk menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, dan seterusnya, selain dari hubungan suami istri, tetap diperbolehkan. Dan ini yang membedakan antara sikap kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau orang-orang Yahudi, ketika istri-istri mereka haid, mereka mengeluarkan istrinya dari rumah. Ada penampungan khusus, kamar khusus yang dibuat oleh mereka sebagai karantina wanita-wanita yang sedang haid. Yang ternyata kebiasaan ini juga ditiru oleh kaum musyrikin pada era jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau wanita haid tidak boleh berinteraksi dengan penghuni rumah. Dikeluarkan dari rumah, dimasukkan dalam kamar khusus, ruangan khusus, karantina. Tidak boleh keluar sampai suci. Ya, bahkan sebagian mereka sampai pada tingkatan yang ekstrim, tidak boleh keluar, tidak boleh mandi. Makanan diantar hanya sebatas di depan pintu. Apapun dari kebutuhannya tidak diperkenankan kecuali pada kebutuhan pokok, makan dan minum saja. Selebihnya karantina dalam ruangan tersebut sampai dia suci. Ini tindakan hulu orang-orang Yahudi. Kalau orang Nasara, mereka melampaui batas. Ya, bercengkrama dengan istrinya yang haid, bahkan sampai pada tindakan tetap melakukan hubungan suami istri walaupun sedang haid. Ini melampaui batas dari perbuatan orang-orang Nasoro. Kalau kaum muslimin, mereka adalah kaum yang pertengahan, adil. Ketika datang waktu haid menghampiri istri-istri mereka, datang bulan, mereka tetap berinteraksi dengan istrinya seperti sedia kala, tidak ada yang berubah, hanya saja tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Selebihnya tidak ada masalah. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Selain daripada hubungan suami istri, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ini keadilan Islam dan bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Kemudian, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam masalah ini ada beberapa istilah fikih yang perlu kita ketahui. Istilah yang pertama adalah istilah haid, yang tadi sudah kita sampaikan definisinya. Darah yang keluar dengan sifat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ada istilah nifas. Haid dan nifas itu sama. Bedanya, kalau nifas, ini darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Untuk nifas, ada hukum tersendiri. Jadi setelah wanita tadi melahirkan anaknya, akan keluar darah dan itu dihukumi sebagai darah nifas. Berlaku hukum nifas pada wanita tadi sampai batas maksimal 40 hari. Batas maksimalnya 40 hari. Kalau di bawah 40 hari sudah melihat tanda-tanda suci, maka dianggap selesai nifasnya. Batas maksimalnya 40 hari sejak kelahiran. Tadibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau sebelum 40 hari sudah melihat tanda-tanda suci, nanti akan kita sampaikan, maka dia dianggap telah suci. Ya. Adapun kalau lebih dari 40 hari tetap keluar darah, maka darah yang keluar pada hari yang ke-41 bukan darah nifas dan sudah dianggap suci. Dia diperintahkan untuk mandi dengan mandi besar, mandi haid, ya, mandi suci dari haid, kemudian berkewajiban melaksanakan ibadah sholat. Dan disunnahkan setiap kali hendak sholat melakukan mandi. Jadi mandi setiap kali hendak sholat itu sunnahnya, tidak wajib. Sunnahnya tidak wajib. Dan darah yang keluar lebih dari 40 hari setelah kelahiran tidak dianggap sebagai nifas, tapi dihukumi sebagai, ini istilah yang ketiga, istihadhah. Ya, istihadhah. Istihadhah itu darah penyakit yang keluar tidak pada waktu haid. Ya, darah penyakit yang keluar tidak pada waktu-waktu haid. Nah, ini perlu diperhatikan oleh setiap kaum muslimin terkait dengan perbedaan darah yang keluar dari wanita. Haid dan nifas sepakat para ulama darahnya najis. Selama masa haid dan nifas tidak boleh berhubungan suami istri. Selama masa haid dan nifas tidak boleh sholat. Selama masa haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya, walaupun dia sehat, Karena memang kondisinya, kondisi yang menjadi tabiat kaum wanita tidak suci dan tidak boleh melakukan ibadah sholat maupun ibadah berpuasa. Termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan tawaf. Kalau sedang dalam manasik umroh atau manasik haji, yang haid ataupun nifas di tanah suci tidak diperbolehkan tawaf. Karena syarat tawaf itu harus suci. Sementara kondisi haid dan kondisi nifas adalah kondisi yang tidak suci. Seperti yang tadi dijelaskan dalam ayat surat Al-Baqarah, Qul huwa ada. Katakan wahai Nabi, haid adalah masa di mana wanita sedang tidak suci. Adapun istihadhah, darah penyakit, tidak menggugurkan kewajiban sholat. Walaupun keluar darah, dia tetap berkewajiban sholat. Juga puasa Ramadan boleh tawaf. Ya, boleh tawaf kalau dia istihadhah. Apakah diperbolehkan berhubungan suami istri? Secara kebolehan boleh, namun dianjurkan tidak berhubungan suami istri. Kenapa? Karena posisi istrinya sedang bermasalah kesehatannya. Ya kan? Karena istihadhah itu darah penyakit. Berarti ada yang bermasalah pada wanita tersebut. Kalau secara kebolehan, bolehkah berhubungan suami istri saat istihadhah? Boleh-boleh saja. Ya, enggak haram. Karena nanti ada hukum khusus kalau ada yang melanggar. Tidak diharamkan dan tidak kena kafarat. Hanya saja dianjurkan, disunnahkan tidak melakukan hubungan suami istri saat istri sedang istihadhah. Nah, dan ini yang akan dibahas pada hadis yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sebelum itu ada catatan yang perlu kita ketahui bersama. Sifat darah haid, ya, ciri-ciri darah haid. Ya, ini mohon maaf kalau pembahasannya agak sedikit tabu, ya, atau dinilai terlalu vulgar. Namun innallaha la yastahi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Karena ini berkaitan dengan hukum kewajiban sholat kaum wanita, sehingga butuh untuk dipelajari. Dan seperti yang tadi kita sampaikan di awal, menyampaikan pembahasan ini di dalam masjid, dalam halayak umum, bahkan menggunakan speaker yang keluar, itu tidak masalah. Dan sudah dilakukan, dicontohkan oleh para ulama terdahulu sejak generasi tabi'in sampai imam mazhab yang keempat, bahkan ila yaumina hadza, sampai sekarang. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bahkan di masjid-masjid yang di situ sebagai markiz para ulama, masyayikh ahli sunnati wal jamaah, mereka membahas babul haid. Nah, sifat darah haid atau ciri-ciri darah haid yang pertama, berwarna merah pekat atau kehitam-hitaman. Itu sifat darahnya. Merah pekat, bukan seperti merah darah pada umumnya, tapi merah pekat cenderung kehitam-hitaman. Bahkan sebagian keluar betul-betul warnanya hitam pekat. Yang kedua, darah haid berbentuk kental. Ya, bukan darah yang cair cenderung mengalir begitu, muncrat seperti darah pada umumnya, enggak. Tapi dia cenderung kental, menggumpal. Itu darah haid. Kemudian sifat yang ketiga, disertai aroma yang tidak sedap. Ya, disertai dengan aroma yang tidak sedap. Ini tiga ciri darah haid. Dari sisi warna, kemudian bentuknya dan aromanya, itu punya ciri tertentu yang insyaallah taala kebanyakan wanita ini paham. Ya, tahu betul ciri-ciri darah haid. Tayyib. Selain daripada itu, maka dianggap darah istihadhah. Jadi darah istihadhah itu tidak berwarna kehitaman. Ya. Juga tidak menggumpal, juga tidak disertai dengan darah aroma yang tidak sedap. Atau mendekati ciri-ciri darah haid tapi keluar tidak pada waktu-waktu haid, dianggap istihadhah. Na'am. Hakadai hadithina azani Allahu wa iyyaku. Sekarang kita baca hadis yang pertama dalam babul haid, yang secara urutan dari kitab Umdatul Ahkam adalah hadis yang ke-39. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Fatimah binta Abi Hubaysh. Bahwasanya Fatimah binta Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha, sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, Fatimah berkata, inni ustahabu fala abhur. Wahai Nabi, saya sedang istihadhah, nampaknya saya tidak suci. Apa ada ussalah? Apakah saya tidak mengerjakan sholat? Ini pertanyaannya Fatimah. Kalau haid, semua tahu haid tidak boleh sholat. Ini posisinya istihadhah, keluar darah di luar masa-masa haid. Maka ditanyakan kepada Nabi, saya sedang istihadhah dan nampaknya sedang tidak suci. Ini pandangannya siapa? Fatimah. Afa ada'u sholat? Apakah kemudian saya tidak melaksanakan sholat? Hala, Nabi menjawab, la. Kata Nabi, tidak. Kamu tetap sholat. Karena istihadhah bukan haid. Itu maksud sabda Nabi. Jadi tetap dianggap suci. Karenanya tetap berkewajiban sholat. Inna dzalika irqun. Istihadhah adalah darah yang keluar karena penyakit. Ya. Keluar karena penyakit. Berarti kalau mengalami istihadhah, segera konsultasikan kepada dokter dan tim ahli. Mesti ada yang bermasalah pada wanita tersebut, entah gangguan hormon atau yang semisalnya, atau mungkin mengidap penyakit-penyakit tertentu, yang jelas bukan haid. Lakin da'is salah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tinggalkan salat pada waktu-waktu yang biasa engkau haid. Jadi ceritanya ini istihadhah yang dialami oleh Fatimah, keluar darah melebihi hari yang biasa dia haid. Mungkin biasanya sepekan, ternyata sampai 9 hari terus keluar darah. Ditanyakan kepada Rasul, maka dijawab oleh Rasul, selama kamu haid, menurut kebiasaan, tinggalkan sholat. Selebihnya, tetap kerjakan sholat. Tsumma ghtasili wa shalli. Kalau sudah suci, mandi, kemudian kerjakan sholat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz, wa laysat bil haidhah. Istihadhah itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidhatu. Kalau datang masa haid, ya, datang bulan menghampirimu, fatrukis salat, tinggalkan salat. Fa idza dzahaba qadruha, kalau sudah selesai masa haidnya, faghsili anki dam, bersihkan darahnya, wasolli, kemudian kerjakan salat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Dari sini ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita istihadhah tetap dihukumi suci. Karena darah istihadhah sejatinya adalah darah karena penyakit. Ya, sehingga hukumnya berbeda antara wanita yang haid dengan wanita yang istihadhah. Terkait dengan masalah berapa batas minimal masa haid dan berapa batas maksimal masa haid, ada penjelasan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Karena memang babul haid ini termasuk bab fikih yang paling rumit. Ya, bab fikih yang paling rumit. Banyak di kalangan para ulama membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui dan mempelajari dalil-dalil serta pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan masalah hukum-hukum haid. Ya. Karena memang posisinya rumit, banyak aqwal, banyak hadis, banyak dalil dan banyak pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ada yang menyebutkan batas minimal, ada yang menyebutkan batas maksimal. Namun yang rajih seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ini dipilih oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, tidak ada batas maksimal. Ya, tidak ada batas maksimal. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya yang pertama, rujukan haid pada kebiasaan tetap wanita tersebut. Pada wanita normal, mereka punya siklus haid yang jelas. Ya, punya siklus haid yang jelas. Ini wanita yang normal. Ada yang memang kebiasaannya 3 hari setiap bulan, maka itu jadi patokan. Kalau memang dia punya kebiasaan yang tidak pernah berubah, itu patokannya 3 hari, 7 hari, tergantung dengan kebiasaan wanita tersebut. Selain dari kebiasaannya, maka dianggap istihadhah kalau punya kebiasaan tetap. Bagaimana kalau tidak memiliki kebiasaan tetap? Maka yang dijadikan patokan sifat darah yang keluar. Ya, maka melihat darahnya dengan syarat wanita tadi bisa membedakan darah haid dengan darah yang lain. Ya, jadi patokan yang pertama pada kebiasaan, kalau punya siklus haid yang jelas. Kalau tidak memiliki siklus haid yang jelas, memang sejak awal haid tidak beraturan, kadang panjang, kadang singkat, ya, gak menentu, maka dikembalikan kepada darah. Kalau dia dengan catatan bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Kalau tidak mampu membedakan, maka solusi yang ketiga, dikembalikan pada kebiasaan wanita setempat. Jadi ini patokannya kebiasaan yang terjadi pada wanita tempat dia tinggal, umumnya berapa hari, maka itu yang dijadikan patokannya. Ya, kalau umumnya di wilayah tersebut, setelah dikalkulasi, didata begitu, ya dia tanya kepada tetangganya, saudaranya, kepada saudarinya dan seterusnya, kemudian dibikin persentase. Umumnya wanita haid pada wilayah tersebut 7 hari. Maka yang dijadikan patokan 7 hari melihat pada keumuman kebiasaan wanita setempat, selebihnya dianggap darah istihadhah. Kalau memang enggak punya kebiasaan tetap, juga enggak bisa membedakan darah haid. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Hakada ikani bidina azani Allahu wa iyyaku. Sebagai penutup, sebagai penutup, bagaimana kalau seorang suami melanggar? Ya, melanggar. Seorang suami melanggar. Dia berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid. Ya. Mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Ya, ini biasa dialami kalau memang istrinya cuma satu. Ya, kalau istrinya banyak, lebih dari dua, ada alternatif lain. Kalau istrinya cuma satu, kemudian pada satu kondisi dia tidak bisa menahan diri, terjadilah apa yang terjadi. Dalam keadaan istrinya haid, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mendatangi istri saat sedang haid termasuk dosa besar, ya, bukan dosa kecil, dosa besar. Yang kedua, dia diharuskan membayar kafarah, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan syarat yang hasan. Kafarahnya dalam bentuk Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan kafarah satu dinar atau separuh dinar, ya, setengah dinar bagi yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Ya, bayar kafarah sebesar satu dinar. Berapa satu dinar ini? Apakah yang dimaksud adalah dinar Kuwait? Ya, salah satu mata uang yang ada sekarang. Apakah itu yang dimaksud? Atau dinar yang lain? Dijelaskan oleh para ulama, satu dinar yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang berlaku pada masa itu adalah ukuran 4,25 gram emas. Ya, satu dinar adalah seukuran 4,25 gram emas. Tinggal dikalikan harga emas saat itu. Ya, 1 gram emas berapa sekarang kira-kira? Hah? 1 jutaan. Masya Allah, lagi naik emas ini berarti ya. Masya Allah, tinggal dikalikan 4,25 gram itu yang harus dibayar. Pertanyaannya, siapa yang bayar? Satu, suami, jelas. Ya, karena memang kalau enggak suami ya enggak mungkin terjadi kan gitu ya. Ini ulah suami, suami yang bayar. Apakah istri juga dikenakan wajib bayar? Di sini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Namun yang rajih wallahu taala alam bisawab, tergantung istrinya melakukannya secara sukarela atau paksaan. Kalau sukarela, bayar. Ya, karena ini sama-sama dosa besar yang dilakukan oleh dua orang. Kalau dia dalam keadaan tidak ridho, dipaksa oleh suaminya, tidak bayar. Nah, jadi ukurannya tadi 1 dinar seukuran 4,25 gram atau setengah dinar. Setengah dinar. Jadi lafaz hadisnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinaran au nisfahu liman ata ahlahu fil mahid. Nabi menetapkan kafarah 1 dinar atau separuh dinar bagi yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Ini ada lagi khilaf di kalangan para ulama, yang jadi ukuran 1 dinar sama separuh dinar itu bagaimana? Khilaf di kalangan mereka. Yang rajih menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini pilihan. Bisa bayar satu dinar atau setengah dinar. Ya. Sebagian lagi mengatakan kalau di awal masa haid satu dinar, kalau di akhir menjelang suci setengah. Tapi ini nggak ada dalil yang menguatkan hal itu. Lafaz hadisnya jelas pilihan. Au nisfahu, berarti boleh. Yang mampu satu dinar silahkan, yang setengah dinar silahkan. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau pada masa-masa ini, tapi tidak boleh menggampangkan loh ya, tidak boleh menggampangkan. Masa-masa emas naik, nggak kuat satu dinar, setengah dinar. Tapi tidak boleh menggampangkan. Kenapa? Karena tindakan tersebut adalah dosa besar. Agar ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ini pembahasan untuk hadis yang pertama. Adapun hadis yang berikutnya, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wa jalla. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil satu bagian. Baik. Jadi satu sapi batas maksimal pembagiannya untuk 7 orang, gitu ya Pak ya. Apakah boleh satu bagian diambil untuk 1 orang sekeluarga? Apakah yang demikian diperbolehkan? Yang demikian ini ditanyakan kepada sama hadis Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Ibaz rahimahullah ta'ala. Diperbolehkan, ya, diperbolehkan kalau keluarga tadi tinggal satu rumah. Tinggal satu rumah, catatannya tinggal satu rumah. Kalau tidak satu rumah, tidak boleh. Jadi ini kan posisinya 7 bagian iuran sapi gitu Pak ya. Satu bagian boleh gak diambil oleh Pak Fulan, misalkan Pak Abdullah dengan keluarga. Kalau cuma Pak Abdullah sendiri kan jelas diambil satu bagian. Kalau ini diniatkan untuk Pak Abdullah sekeluarga, boleh atau enggak? Boleh, dengan catatan keluarga yang diniatkan dalam satu bagian tadi tinggal satu rumah. Kalau lain rumah, maka lain ininya, kuotanya, yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kalau secara hukum asalnya ditulisi paknya, ya toh hukum asalnya kan satu bagian berarti paknya yang ngambil. Urusan nanti itu pakai uangnya siapa, apakah mereka berkolaborasi untuk dapat satu bagian tadi, tidak ada masalah. Karena perhitungan pahalanya nanti bainahu wa bainallah subhanahu wa ta'ala. antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kalau enggak disebutkan keluarga, hanya paknya saja, nanti enggak nyampe pahalanya Ustaz. Enggak. Ya, innamal amal binniyah. Ya, innamal amal binniyah. Kalau secara hukum asalnya itu cukup disebutkan dengan nama kepala keluarganya. Enggak harus disertakan kalimat keluarga. Jadi sebenarnya itu enggak ada masalah. Ya, sebenarnya enggak ada masalah. Cuman kalau hukum asalnya yang diambil namanya itu nama kepala keluarganya. Apakah harus disertakan beserta keluarga atau cukup dengan kepala keluarganya saja? Hukum asalnya cukup dengan kepala keluarga. Disertakan dengan nama keluarganya pun juga tidak masalah. Yang penting sapi tadi dibagi menjadi 7 bagian. Itu maksimal. Kalau kurang dari itu bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah. Ya, 7 dibagi 7 tidak ada masalah. Ini ukuran maksimalnya. Misalkan hanya 5 orang terkumpul, tidak ada orang ke-6, tidak ada orang ke-7. Apakah boleh? Boleh. Ya, tinggal nambah nominal iuran sehingga terbeli 1 ekor sapi, boleh. Karena hitungan maksimalnya 7. Hatta 1 orang, 1 sapi, boleh. Ya kan? 1 orang, 1 sapi, boleh. 2 orang, 1 sapi, boleh. Sampai 7 bagian untuk 1 sapi, enggak boleh lebih. Seperti itu. Boleh. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka yang disebutkan dalam bagian sapi tadi nama yang diniatkan tadi. Misalkan tahun ini bapak gitu ya, maka nama bapak yang disebut. Tidak ada embel-embel beserta keluarga. Nah, kalau misalkan tahun depan ini nyonya, maka nama nyonya yang disebutkan di situ. Ya kan? Seperti itu. Innamal a'mal binniyah, tergantung niatnya tadi. Kalau tadi jenengan kan pertanyaannya diniatkan digilir 1 orang 1 orang kan gitu Pak ya. Kalau digilir 1 orang 1 orang innamal a'mal binniyah. Kalau digilir ya tahun ini bapak yang kurban duluan. Ya, bapak toh. Besok tahun depannya istrinya, maka istrinya saja. Gitu. Makanya innamal a'mal binniyah. Tapi kalau enggak ada niatan digilir semacam itu, cukup dengan menunjukkan mencantumkan kepala keluarganya dapat semua. Ya, jangan khawatir enggak kena pahalanya. Innamal a'mal binniyah. Jadi, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu ilman wa khairan. Secara keharusan enggak. Secara keharusan enggak. Ya, jadi kalau enggak harus. Kalau mau dibaca boleh, enggak dibaca juga enggak apa-apa. Jadi misalkan kalau misalkan penyembelih ini cukup dengan bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min mudhahi. Selesai. Itu lengkap ya. Misalkan enggak disebutkan Allahumma taqabbal, cukup bismillah sembelih. Sah. Pahalanya gimana? Sudah sesuai dengan niatan pengkurbannya. Gitu. Memang secara sunnahnya yang menyembelih langsung itu yang berkurban. Jadi langsung dia baca bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni, misalkan. Boleh diwakilkan seperti Nabi mewakilkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu wa arba. Boleh. Dan saat itu Ali enggak menyebutkan pada setiap sembelihannya untuk Rasul. Cukup dengan bismillah. Ya, cukup dengan bismillah sehingga tidak diharuskan membaca semua nama-nama yang berkurban. Terus dapat pahala enggak Ustaz? Dapat. Jangan khawatir. Innamal a'mal binniyah. Sekalipun enggak disebut namanya, cukup dengan basmalah itu sudah sah kurbannya. Dan insyaallah taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keikhlasan para apa namanya? Orang-orang yang berkorban tadi. Tuh. Enggak harus. Kalau misalkan dibaca boleh, boleh, silakan. Enggak dibaca enggak apa-apa. Jadi enggak perlu dibuat sulit, gitu toh. Nah, karena mudah. Monggo, silakan. Monggo silahkan, tapi tidak sampai pada tingkatan sampai terjadi kegaduhan atau menimbulkan masalah di belakang. Itu enggak. Dibaca boleh, enggak dibaca pun sah. Jadi sebenarnya enggak ada masalah. Ya, pahalanya tetap, sekalipun enggak dibaca tetap. Karena dalam hadis pun ada Rasul mewakilkan kepada Ali penyembelihan unta beliau. Dan ketika prakteknya Ali radhiyallahu taala an tidak menyebut nama Rasul, enggak mengatakan bismillah Allahumma taqabbal min rasulillah. Enggak. Cukup basmalah yang dibaca oleh Ali. Tentunya kan pahalanya sampai kepada Rasul kan begitu. Ya kan? Dan dianggap sah. Dan itu tidak terjadi hanya sekali, berulang kali di setiap kali kurban. Terkadang Ali yang diminta, terkadang Anas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, terkadang beliau sendiri. Tapi seringnya dengan Ali. Dan secara praktek Ali enggak menyebutkan nama Rasul saat menyembelih hewan kurbannya beliau. Ya, jadi dari dalil-dalil tadi tidak masalah. Ya, mau disebutkan boleh. Ya. Kalau tidak disebutkan pun juga enggak ada masalah. Mati muskilah. Ya, perkaranya mudah. Kalau misalkan kok dikhawatirkan kurang marem dibaca, monggo. Seandainya kelupaan, tidak ada masalah. Ya, jangan khawatir tidak dapat pahala, tetap dapat pahala. Nah, ada perbincangan di kalangan para ulama terkait boleh tidaknya berkurban atas orang yang telah meninggal. Kalau dengan harta sang mayit yang sudah meninggal, bila khilaf boleh dengan harta dia. Tapi kalau dengan harta kita, apakah itu diperbolehkan? Kalau itu masih ada hubungan kerabat, terutama dengan orang tua yang telah meninggal dunia, tidak ada masalah. Tapi kalau bukan siapa-siapa, sebagian para ulama melarang. Ya, jadi ada ketentuannya. Kalau misalkan itu dari harta sang mayit, tidak ada masalah, tidak ada khilaf. Kalau itu dari harta kita sendiri, dilihat hubungan kita dengan sang mayit apa hubungannya. Kalau itu adalah orang tua kita, diperbolehkan menurut sebagian para ulama. Tapi kalau bukan bagian dari keluarga kita, mungkin tetangga atau teman semata, bukan hubungan keluarga, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Karena kan ibadah kurban ini ibadah yang berkaitan dengan harta. Ya toh? Ibadah kurban itu berkaitan dengan harta. Maka hukum asalnya yang dapat pahala itu pemilik hartanya. Karena kan ini termasuk ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Milik siapa harta tadi? Itu. Jadi hukum asalnya pemilik harta itu yang mendapatkan pahala kurbannya. Disunnahkan lebih afdol, yang paling bagus, paling besar, paling mahal. Jadi untuk bab kurban ini enggak boleh eman-eman. Gitu ya, enggak boleh eman-eman. Karena yang paling afdol itu yang paling besar, paling gemuk, paling bagus, paling mahal. Karena kan ini kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya taqarrub kepada Allah, maka kita berikan yang terbaik yang kita miliki. Kalau kita mampu beli yang gede, yang mahal, otomatis yang gede mahal ya. Bagus, sehat, itu lebih afdol. Kalau mampu, catatannya kalau mampu. Kalau enggak mampu ya sesuai dengan kemampuan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada sunnahnya, secara keafdolannya yang berkurban melihat proses penyembelihan kurban. Tapi kalau berhalangan, boleh menunjuk wakil. Boleh diwakilkan. Dalilnya mana? Hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya toh, mewakilkan kepada Ali, Rasul tak ngelihat. Sekarang tidak ada. Afdolnya ngelihat, ya, afdolnya ngelihat secara langsung. Ada lagi kegiatan takbir. Yang belum disembelih itu banyak yang melihat itu takbiran. Apakah demikian? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ya. Oh, ya boleh, boleh. Karena pada Idul Adha itu waktunya lebih panjang ketimbang Idul Fitri, ya. Dan disunnahkan memang pada masa-masa itu sejak 10 Dzulhijjah, kemudian Ayyamut Tasyrik 4 hari itu disunnahkan membaca takbir sebanyak-banyaknya. Ya, saat nyembelih yang lain pada ngelihat, kemudian baca takbiran, boleh. Diperbolehkan. Justru itu disunnahkan. Ya, disunnahkan. Sepanjang penyembelihan, mungkin misalkan anak-anak kecil daripada ngeriwui disuruh takbiran. Ya, mafi mushkilah. Iya, selama ayam mutasyrik. Daripada enggak bisa mengendalikan anak-anaknya gitu ya. Ya toh, daripada nanti naik ke sapi dan semisalnya dikondisikan mereka diminta takbiran, enggak ada masalah. Setelah sholat selama hari tasyrik, naam, ada sunnah membaca takbir sebelum berzikir. Jadi selesai salam langsung takbiran, boleh, boleh, dan dilakukan sendiri-sendiri, dilakukan sendiri-sendiri selama masa 4 hari tadi, 10 Dzulhijjah, kemudian ayyamut tasyrik 3 hari setelahnya, 11, 12, 13. Itu diperbolehkan dan disunahkan. Setelah sholat fardu boleh, selebihnya mutlak. Ya, entah sedang jalan atau pada isya lagi santai sebelum tidur takbiran dulu boleh, pada kurun 4 hari tadi diperbolehkan. Karena memang itu waktunya takbiran. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Cekap ya, insyaallah. Ayolah, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.